manjakan ayah dan ibu. Alangkah senangnya bila ayah dan ibu menimang mencium pipiku. Kini kian besar, sudah mulai dewasa, aku kan belajar agar nanti berguna. Ku pasti berguna.